بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستعلم إن شاء الله من هذه الليلة قراءة آل صحيح البخاري. Kita mulai lagi pembacaan kita pada kitab Sahih Al-Bukhari. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان محمد بن كثير العبدي وسفيان ها هنا سفيان sini yaitu سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى Imamul Muhaddithin wa imam min a'immati sunnah wa huwa al-qa'il laula hadhihi ad-danamir la tamandala bina al-mulum lama su'ila ma hadhihi ad-danamir ya Aba Abdillah. Ini Sufyan yang mengatakan kalau bukan karena uang ini niscaya kita akan dijadikan saku tangan, artinya dijadikan bahan sebagai ingusnya para raja-raja, artinya sebuah kinayah bahwa seseorang ketika hidup di dunia maka nasyak mau tidak mau dia pasti akan butuh terhadap dunia. Dengan dunia dia bisa memiliki iffah, ta'afuf, tidak meminta-minta. Nah, dengan dunia agamanya bisa lebih untuk tidak terbeli. Karena ketika seorang tidak memiliki dunia, berarti dia mengandalkan pada orang lain. Ketika orang lain tersebut adalah seorang yang saleh, wabihi wa ni'ma, maka yang dimikini Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ketika orang tersebut adalah orang yang memiliki penyimpangan atau memiliki syahwat, maka kita akan dipermainkan oleh mereka. Apa yang mereka minta kita berat untuk kemudian menolaknya. Maka tidak mengherankan para ulama rahimahullah wa hafidhahumullah jami'an rahimahullah al-amwat wa hafidhah man bakiya minal ahya'. Mereka memperingatkan dari permasalahan qabul al-infaq min al-hizbiyah, menerima infak dan dana pemberian dari hizbiyah, dari jam'iyat, muassasat, ahli bid'ah. Bukan permasalahan dari zat harta tersebut adalah harta yang haram, akan tetapi ketika kita menerima dana-dana tersebut, hati kita cenderung lemah untuk kemudian menolak permintaan dari orang yang memberi dana tersebut. Cenderung untuk kemudian kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Makanya para ulama melarang mimbab saddudz dzariyah, menutup celah, menutup pintu untuk kemudian akidah dan manhaj kita tidak kita jual dengan sekedar dunia. Barakallahu fikum. Akan tetapi al-amr la tafrid wa la ifrad. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Namun ayat ini didahului dengan perintah untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa fima ataqallahu ad-daral akhirah. Raihlah, carilah bagian akhirat yang Allah berikan kepada engkau, baru kemudian diikuti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagian dunia. Akhirat dahulu yang dicari, baru kemudian jangan lupakan dunia. Nah, karena di situ juga banyak hadis, di situ juga banyak nusus ayat yang menunjukkan tentang tercelanya dunia. Makanya disebut sumiyatid dunya, dunya lidana'atiha. Ad-dunya dinamakan dengan dunia. Itu berasal dari kata duna wal adna wal dunu, artinya rendah. Nah, dunia ini diambil dari kata dunia karena dia rendah, sesuatu yang hakir, sesuatu yang tidak berharga pada hakikatnya. Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsat alaikum ad-dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai para sahabat, tetapi ketika dibuka bagi kalian pintu-pintu dunia yang dengannya kalian berlomba-lomba dalam dunia tersebut, fatahliku kama halaku, yang dengan itu kalian hancur, kalian binasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu binasa. Fa, maka perkara dunia la tafrid wa la ifrad. Nah, ambil dunia sekedar kebutuhan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa permasal ibadah, tentu cakupannya luas. Di antara ibadah tersebut bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ibadah yang di situ mencakup hak-hak manusia yang wajib untuk kita tunaikan, di antaranya adalah nafkah anak-anak, istri, orang tua, dan yang lain-lainnya. Nah, maka perkara dunia pintar-pintar kita untuk mengatur. An ibni Abi Khalid wa huwa Ismail ibn Abi Khalid. An Qais ibn Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari. Baik, sebelumnya Al-Imam Bukhari menyebutkan bab ini adalah bab al-ghadab fil mau'idah wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Bab tentang permasalahan bolehnya marah, disyariatkannya marah dalam mau'idah ataupun dalam ta'lim jika melihat sesuatu yang dia benci. Artinya kebencian di sini dari si syar'i. Nah, qala rajulun ya Rasulullah la akadu udriku salah mimma yutawwilu bina fulan. Datang seorang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sembari menyebutkan, ya Rasulullah, hampir-hampir aku tidak mendapatkan sholat. Artinya udrik di sini tidak mengikuti sholat mulai dari awal sampai terakhir. Enggan. Mengapa? Tahu imamnya bakalan memanjangkan sholat. Mimma yutawwilu bina fulan. Fulan memanjangkan sholat. Maka kata Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban min yawm." Kata Abu Mas'ud, aku pun belum pernah atau tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah mau'idah, dalam sebuah penyampaian nasihat wa ta'lim yang lebih marahnya dibanding ketika hari tersebut. Faqala ayyuhan nas innakum munaffirun Wahai para manusia, hanya para sahabat, sungguh kalian ini orang-orang yang bikin lari, bikin jauh manusia yang lainnya dari dakwah. Innakum munafirun. Faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihimul marid wadh-dha'if wadh-dhal haj. Barang siapa yang salat dengan manusia, maka hendaknya falyukhaffif, hendaknya dia meringankannya. Jika seorang menjadi imam, maka hendaknya dia meringankan salatnya. Mengapa? Fa inna fihim al-marid wadh-dha'if wadh-dhal haj. Di situ ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang memiliki kebutuhan. Artinya memiliki kesibukan, pekerjaan dan yang lainnya tidak bisa ditinggal lama-lama. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkannya marah ketika taklim, atau ketika mengajarkan, atau ketika memberikan nasihat, ataupun khutbah, ataupun mau'izah, ketika memang kondisinya mengharuskan untuk seorang itu marah. Dari sini kita mengetahui sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab miraran. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan jangan marah dan jangan marah. Sama, beliau adalah zat atau orang yang mengucapkan itu bersamaan itu di waktu yang memang mengharuskan untuk marah, beliau marah. Fa'alaina jami'an, bagi kita wajib untuk kemudian kita marah. Jadi memang marah tersebut dibutuhkan. Maka apa kaidahnya? Hendaklah kita marah ini al-ghadab lillah wa li rasulihi wa liddin. Kita marah ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul-Nya. Nah, bukan marah intiqaman linnas. Bukan marah karena ingin melampiaskan. Bukan marah karena dia dicela pribadinya. Nah, karena hal-hal yang marah seperti itu dari syaitan. Adapun ketika kita marah lillah dalam rangka agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini, innakum munafiqun. Sungguh kalian adalah orang-orang yang bikin lari manusia dari dakwah. Nah, marah. Padahal perkaranya adalah perkara sholat. Dan pembahasan ini telah lewat bersama kita. Yang berikutnya, hadis yang dimaksud dengan barang siapa yang sholat atau menjadi imam dalam sholat berjamaah, fal yukhaffif, hendaklah dia meringankan. Tentunya ini juga harus di bawah bimbingan syariat beliau Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang mengucapkan ini. Bersamaan itu beliau alaihi salatu wassalam pun yang pernah ketika suatu ketika di salat maghrib membaca surat At-Tur. Nah, dalam salat maghrib. Bahkan di yang lain dalam salat maghrib beliau membaca surat Al-A'raf. Afwan. Naam, Al-A'raf. Tentunya surat Al-A'raf, surat 7 dari Al-Quran, antum buka itu surat. Berapa pendek halamannya. Nah, surat maghrib yang waktunya sangat singkat. Berapa halaman itu surat Al-A'raf? Dibuka Al-Quran. Setengah halaman lebih berapa? Surat 7 dari Al-Quran. Nah, Al-A'raf setengah halaman lebih, dua ya. Nah, Al-A'raf surat 7 dari Al-Quran, surah Al-An'am. Nah, berapa halaman? Itu. Nah, 10 lembar. Bukan setengah halaman, bukan satu halaman. 10 lembar. 20 halaman. kurang lebih satu juz atau setengah juz. Nah, hadirin ya ikhwan, maka takhfif di sini termasuk disyaratkannya takhfif itu di tempat-tempat yang salat di situ memang disyaratkan untuk ringan. Salat subuh Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak seperti ketika salat maghrib. Nah, begitu juga dengan salat sirriyah, zuhur dan asar berbeda dengan salat subuh ataupun salat isya. Walaupun pada waktu maghrib itu juga disyariatkan membaca dengan kisar al-mufassalah, surat-surat pendek ad-duha ke bawah, tapi bukan kemudian melazimkan yang seperti terus. Salat subuh waktunya panjang, bacanya lebih panjang dari salat-salat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, walaupun untuk kondisi ini perlu juga diperhatikan kondisi manusia. Tetapi bukan berarti kemudian takhfif itu sesuai dengan atau keringan itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Tidak. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan takhfif atau meringankan salat disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala bahwa yang dimaksud di sini adalah salat berjamaah, salat lima waktu. Bukan salat berjamaah terkhusus yang dilakukan ketika Ramadan atau salat-salat sunnah. Nah, karena ketika kemarin Ramadan ada sebagian yang berdalil bahwa salat jangan memperpanjang salat tapi ringankan, karena Rasulullah SAW menyebutkan man shallal bin nas falyukhaffif, maka barang siapa yang mengimami maka hendaklah dia meringankan salatnya. Sebutlah Syekh Mukbil rahimahullahu taala bahwa hal tersebut berlaku hanya pada salat wajib, karena salat wajib dilaksanakan sepanjang masa selama orang hidup. Adapun Ramadan berlaku hanya setahun sekali dalam satu bulan. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam berjamaah mulai awal isya sampai setengahnya. Kemudian lagi berjamaah lagi hari keduanya lebih dari setengah atau pertengahan malam. Hari ketiganya sampai para sahabat hatta khashina ala anfusina an yafutana al-falah. Saking panjangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengimami Nabi Sa'ad Tarawih ketika Ramadan, sampai para sahabat, sampai kami ini khawatir kita ini ketinggalan untuk melakukan sahur. Berarti salatnya Rasulullah SAW mulai nah awal malam sampai menjelang sahur panjang. Nah, sebagian sahabat ada yang bertelekan dengan tongkatnya, ada yang bertelekan dengan jidron, dengan tembok, nah dan yang lain. Maka hadis ini tentunya berlaku untuk sholat lima waktu. Kemudian yang berikutnya ucapan beliau alaihi salatu wasalam, fa inna fihimul marid wa dha'ifatul hajah, karena ada di antara mereka orang-orang yang sakit. Apakah boleh orang sakit hadir dalam sholat berjamaah? Dalilnya. Nah, ahsan tabarakallahu fi. Di saat detik-detik terakhir beliau alaihi salatu wassalam hidup dunia, beliau dalam kondisi sakit dipapah oleh dua orang untuk kemudian hadir dalam salat berjamaah. Walaupun ketika seorang sakit dia berat boleh mendapatkan rukhsah untuk tidak menghadiri salat. Nah, maka di sini katanya karena ada di antara mereka yang sakit, ada yang lemah, ada yang memiliki keperluan-keperluan. Walaupun tidak mesti bahwa semua yang hadir pada jamaah tersebut itu adalah orang-orang yang sakit atau memiliki keperluan ataupun orang yang lemah atau bahkan mungkin tidak ada. Tapi kita disyariatkan untuk diperingan. Dari hadis ini sebagian ulama mengambil istimbat bahwa terkadang dalam beberapa kondisi Syariat ini tetap memandang sesuatu yang qalil, memandang minoritas, untuk kemudian diambil hukum secara menyeluruh. Yang diambil i'tibar sisi pandangnya itu bukan mayoritas, nah, tetapi sifatnya minoritas. Artinya tidak melulu bahwa suatu hal, suatu keputusan itu kemudian melihat dari mayoritas yang ada di dalamnya. Maslahah wa mafsadah tidak kemudian mesti yang dilihat adalah mayoritas. Walaupun dalam beberapa kondisi pun terjadi. Nah, mayoritas sangat diperhitungkan. Buktinya Nuh atau Hud alaihi salam masuk ke dalam perahu, yang di mana perahu tersebut kelebihan muatan. Ya, kemudian kalau ada yang turun dari kapal tersebut, maka kapal akan tenggelam. Maka dikorbankan ya sedikit. Wah, kebetulan diadakan qur'ah, diadakan undian, yang keluar setiap namanya dan namanya Hud alaihi salam. Dan atau tahu kisahnya, akhirnya Hud menjeburkan dirinya ke laut, kemudian dimakan oleh Nabi Yunus alaihi salam, menjeburkan dirinya ke laut untuk kemudian dimakan oleh Hud, yaitu ikan paus. Syahidnya di sini ya, karena kondisi sepertinya sudah ada satu dua orang korbankan, daripada mengorbankan seluruh mayoritas. Nah, ya sudah, mau gimana lagi? Tapi barakallahu fikum, tidak melulu ya seperti itu. Nah, ini agama Islam bukan agama demokrasi. Tidak melulu kemudian mayoritas itu menentukan, bahkan terkadang minoritas seperti itu. Fa inna fihimul marid wadda'if wadal haja, ada yang sakit walaupun bukan semuanya, walaupun cuma satu. Nah, ada orang yang lemah walaupun satu dua. Ada yang memiliki kesibukan, tapi diperhitungkan mereka. Yang minoritas itu diperhitungkan. Nah, sehingga akhirnya hukum tersebut berlaku secara keseluruhan. Walaupun yang mayoritas tidak berlaku pada ini. Orang-orang yang sehat lebih banyak. Orang-orang yang kosong tidak ada kebutuhan lebih banyak misalnya. Nah, barakallahu. Sehingga dari hadis ini kita mengetahui bahwa agama Islam pun terkadang dalam beberapa kondisi itu melihat suara minoritas. Nah, baik, nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini awal pertemuan kita setelah liburan panjang. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Walaupun kita mengetahui hukum asal dalam berdakwah adalah al-lin, ini hukum asalnya lemah lembut, ribet. Nah, tabi ni'matin minallahi lintalahu walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hawl. Dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahu, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau bukan karena, atau kalau hatimu sikap keras terhadap mereka, lam faddu min hawl, buya, bubar itu orang-orang sekitar kamu. Nah, lin, jadi bulin ini hukum asal dalam dakwah. Tetapi jangan kemudian diingkari ketika seorang berdakwah, ketika seorang menyampaikan ta'lim dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian dia marah. Butuh terkadang untuk marah. Asyiddah ini ketika ditempatkan pada tempatnya, ini perkara yang mahmud. Makanya salah satu mangkobah manakib para ulama, ketika disebutkan biografinya fulan, fulan, fulan, yang termasuk dari manakibihi, keutamaan-keutamaan fulan, kana syadidan ala ahli bidah. Ini banyak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Tsauri, Syu'bah, dan yang lain. Bahkan para sahabat. Kana syadidan ala ahli bidah. Dahulu fulan ini, imam ini, syadid terhadap ahli bidah. Ini sikap keras dalam dakwah, dalam agama Islam. Tetapi menjadi mahmud, bahkan teranggap sebagai ini mangkobah, kedudukan yang mulia, teranggap suatu nilai plus dari seorang alim ini. Kisah Umar bin Khattab yang kita ketahui, bagaimana dengan seorang Sabil. Nah, barakallahu fiikum. Tanya. Kelas, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.